الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إخواني في الدين رحمهم الله المسلمين يا سلام عليكم وصحبتي بسم الله سبحانه وتعالى memberikan kita nomor hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab fikih, fikih ibadah, kitab al-Mulaqas al-Fikhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita kemarin berhenti pada halaman ke-15 di buku saya. Pada terakhir pembahasan apabila air tidak ada, tentang masalah air. Ya, apabila air tidak ada, sudah masuk waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat, air ada tapi dia tidak bisa memakainya, entah karena sakit atau karena airnya kurang. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kembali sedikit beberapa paragraf. Fa idza 'amil ma, bila tidak ada air, aw 'ajaza 'an istimalihi ma'a wujudihi, atau dia tidak mampu menggunakannya sekalipun ada airnya, aw 'ajiza, itu tidak mampu, an istimalihi ma'a wujudi, dari menggunakannya sekalipun ada barangnya, ada airnya. Ya, dikatakan salat 5 waktu itu wajib dilakukan oleh siapa? Kapan dilakukan salat wajib itu? Mas, ketika yang pertama ada sebab. Sebabnya apa? Kalau salat duhur sebabnya apa? Tergelincirnya matahari. Tayib. Berarti sudah masuk waktu salat duhur. Kemudian bagi siapa? Syartun lil mukallaf. Syarat bagi seorang yang mukallaf, yang sudah wajib dibebani syariat. Kalau laki-laki itu sudah tumbuh jenggotnya, ya sudah dikhitan, sudah tumbuh bulu kemaluannya, nah itu semua nampak kedewasaannya atau remajaannya, baligh-nya. Kemudian apakah cukup sampai situ? Tidak. Maka kaedahnya, setiap yang diwajibkan sholat maka wajib memakai air untuk bersuci. Akan tetapi ketika sudah masuk waktu sholat, dia diwajibkan sholat dan tidak ada sebab keringanan untuk tidak sholat seperti safar atau sakit, tapi gak ada air, sama sekali gak ada air, maka digantikan dengan tayamum. Atau ada air, hanya bisa dipakai untuk minum. Ada air, tapi dia gak bisa beli air. Afwan, ada air sedikit, hanya cukup untuk minum. Untuk mau beli lagi air gak ada, maka baginya untuk bertayamum. Fa'inallaha qad ja'ala badalat turab. Allah menggantikan turab, debu, ala sifatin listi'malihi bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, sesuai dengan sifat cara penggunaan debu tersebut dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara tertentu, bukan sekedar hanya memakai debu saja, ya, cara tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babihi. Insyaallah ada penjelasan pada babnya tersendiri. Wa hadza min lutfillahi bi ibadihi. Dan ini merupakan dari kasih sayang Allah, kelembutnya Allah terhadap para hambanya. Wa rafil haraj anhum, dan mengangkat kesusahan dari mereka. Qala ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin. Ini mani', satu yang mani'. Kalau dalam ilmu usul mani', bila kalian dalam suatu atau keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaib, atau kalian dalam keadaan ketika itu buang hajat, buang air besar. Au lamastumun nisa, atau setelah apa ya, menggauli wanita. Falam tajidu ma, atau menyentuh wanita. Falam tajidu ma, ketika itu sudah masuk waktu wajib sholat, enggak ada air. Falam tajidu ma. Ma, kata ma di sini, perhatikan. Itu sifatnya nakirah atau ma'rifah. Dalam bahasa Arab apa? Nakirah itu umum untuk segala jenis air. Ma, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok disebut ma. Itu ada keterangan yang lebih detail. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id. Kalau dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab debu itu bermakna banyak ya. Kalau sa'id itu sesuatu masa'ada, berarti sesuatu debu yang menempel di tembok, itu namanya sa'id. Debu yang menempel di tembok itu sa'id. Tapi kalau debu yang di tanah namanya turab. Ya. Thayyiban, yang thayyib, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini secara umum. Maka usaplah pada wajah kalian dan tangan kalian. Ini Al-Qur'anul Karim menjelaskan secara umum. Bagaimana sifat terperincinya, yaitu dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsi sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mentafsilkan. Mentafsilkan, mendetailkan apa yang menjadi keumuman dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Qala Ibnu Hubairah, berkata Al-Imam Ibnu Hubairah dalam kitab Ijma'ul A'immah jilid yang pertama halaman 28. Wa ajma'u 'ala anna at-taharah bil ma' tajibu 'ala kulli man lazimat shalah. Dan mereka sepakat para ulama bahwa taharah, bersuci dengan air, itu wajib bagi setiap orang yang diwajibkan, lazimatu shalah, yang diwajibkan kepadanya salat, ma'a wujudihi, yaitu ma'a wujudil ma, dengan keberadaan adanya air. Fa in adimahu, bila tidak ada air, fa badalahu liqouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, wa liqouli ta'ala yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian dari langit itu air untuk kalian bersuci dengannya. Wa hadza mimma yadullu 'ala 'azamati hadzal Islam. Ini yang menunjukkan betapa agungnya agama Islam. Sampai dalam urusan air pun Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Alladhi huwa dinu taharah. Di mana agama Islam itu agama suci, agama bersuci. Wan nazah al hissiyya wal ma'nafiyah. Bersuci secara hissi, sesuatu yang melekat pada badan, ataupun maknawi, sesuatu yang melekat pada hati ataupun akal. Kama yadullu dhalika ala azamati hadhas shalah, hadhihi shalah, afwan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada agungnya perkara salat ini. Betapa tidak agungnya perkara salat. Orang enggak boleh salat kecuali harus bersuci dahulu. Ya bukan? Harus sesuai dengan pada waktunya, tidak sembarangan asal-asal waktu masuk salat. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara sholat. Tidak bisa kita remehkan. Karena merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Haythu lam yasih dukhul fiha biduni taharatin. Dimana sholat gak akan sah di sisi Allah. Tidak akan dianggap itu sholat. Sekalipun antum sholat 1000 rakaat, sampai terpenuhinya dua taharah ini. dua bersuci ini. Yang pertama, at-taharatul ma'nawiyatu minasyirik, kesucian atau kebersihan secara maknawi dari perbuatan syirik. Antum sesuci apapun wudu, tapi antum masih berbuat syirik, sholat antum gak diterima secara maknawi. Mau sekhusyuk apapun sholat antum, ya, mau sebanyak rokaat apapun sholat antum, tapi antum diselingi dengan syirik, masih meminta kepada selain Allah, sholat antum tidak akan terima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa in asyraku la habita ma sana'u. Ya, kalau seandainya mereka berbuat syirik, hilang, terbang itu sudah amalan seperti kapas. Nah, kita diwajibkan untuk sebelum memulai ibadah, maka kita diwajibkan untuk berakidah dahulu. Bagaimana meluruskan sebuah akidah, keyakinan, agar amalan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat yang pertama diterima sebuah amalan apapun itu hanya dua, yaitu konsekuensi dari syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu apa? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan, ketulusan dalam ibadah. Ini konsekuensi ya ikhwan. Syahadat bukan sekedar hanya dilafadzkan dalam lisan, tapi ada konsekuensinya dalam ibadah. Kita harus mengikhlaskan ibadah kita karena Allah. Kalau Allah meminta ibadah hanya untuk Allah, ya sudah, kita tinggalkan segala ibadah selain Allah. Kalau Allah meminta kita untuk hanya berdoa kepada Allah saja, ya kita jangan meminta kepada selain Allah. Karena apa? Karena sekali saja kita melanggar dari kesyirikan ini, mau ribuan rakaat kita salat, Allah enggak terima salat kita. Wa dzalika bitauhid. Bagaimana cara mensucikan dari perbuatan syirik? Yaitu dengan cara tauhid. Tauhid. Apa tauhid? Mengesakan Allah dengan segala ibadahnya. Ya, tauhid penting. Karena ini pondasi. Sebagus apapun ibadah antum, sebaik apapun akhlak antum, kalau tidak ada nilai tauhid dalam hati antum, itu sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taharatul hissiyah, adapun tahara kesucian secara hissi, yaitu melekat pada badan, minal hadath wa najasah. Tahara hissi itu dua, ya. Ini najasah, ini hadath. Hadath itu seperti apa? Batal kentut, ya. Atau hadath akbar, misal kalau perempuan haid, atau laki-laki ya ihtilam atau junub, ya. Adapun najasah, yaitu kotoran-kotoran yang melekat pada badan kita, ya, entah kotoran manusia maupun kotoran hewan. Nah, bagaimana cara mensucikan dari hadas ini atau toharah hissiyah ini? Bagaimana? Wadzalika yakunu bil ma, yaitu dengan air. Au ma yakumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukan air, yaitu menggantikannya, yaitu apa? Turab. Itu tuh turab. Apa turab? Debu. Ya. Wa'lam annal ma idza kana baqiyan ala khilqati. Nah, ini sebagai intisarinya, khulasahnya pembahasan beliau hafizahullah taala tentang air. Bagian-bagian air secara terperinci jadi empat. Ya. Yang pertama, annal ma idza kana baqiyan ala khilqati. Kalau air itu tetap tidak berubah sesuai dengan terciptanya begitu, yaitu air, lam tukhalidhu madatun ukhra, tidak apa? Tercampur dengan materi yang lain, fahuwa tahur bil ijma'. Maka secara ijma' para salaf ini tahur. Tahur itu apa? Tahir lidzatihi yutahhir ghairahu. Tahir jenis airnya mensucikan yang lain. Itu tahur. Ya. Wa in taghayyara ahadu awsafihi thalathah. Bila ini yang pertama tadi ya, yang masih murni, contoh air hujan, air terjun, mata air, air sumur, air keran, air pam, ya sekalipun air pam kalau kena najis banyak ya tetap najis ya. Karena air yang itu memang benar-benar original, yang enggak tercampur dengan apapun, maka itu boleh untuk bersuci. Yang kedua, wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha. Kalau tercampur dengan sesuatu dan merubah dari tiga sifatnya, rihuhu, merubah apa, baunya, misal jadi bau bangkai atau bau batang, bau bacin misal, au ta'muhu atau rasanya, rasanya berubah jadi manis atau asam atau kecut, au launuhu atau warnanya berubah. Dengan apa? Binajasatin. Dengan sesuatu yang najis. Dengan sesuatu yang najis. Fahuwa najisun bil ijma'. Maka ini najis secara ijma'. Syaratnya kalau berubah, ya, perhatikan kalau berubah. Ini alamat Zabil Ahmad bin Hammad rahimahullah taala. Nanti akan ada perubahan berbeda pendapat antara Syafi'i dengan Hanabila dengan Hanafi dengan Maliki tentang masalah perubahan air tersebut, apakah ini boleh masih suci atau tidak sesuai dengan takarannya. Baik, kalau air itu berubah dengan najis, baik warnanya, kemudian baunya, kemudian rasanya dengan najis, maka itu ijma' najis, tidak boleh dipakai airnya untuk bersuci. Wa in taghayyara ahadu awsafihi bi mukhalatati madat at-tahirah. Nah, di sini apabila yang ketiga ini, air tersebut tercampur dengan sesuatu materi yang itu bisa merubah salah satu tiga unsur ini. Misal berubah warna atau berubah apa? Baunya atau berubah rasanya, tapi dengan materi atau sesuatu yang tidak najis, misal kecampur gula atau kecampur dengan sirup, itu kan tahir kan, atau kaurakil asjar awis sabun awil isnan awis sidr, seperti atau dedaunan atau pohon sabun atau seperti odol misal atau sidr, atau غيره ذلك من المواد الطاهره, dengan syarat lam yaghlib dhalika al-mukhalit alayhi, tapi yang mencampuri itu tidak mendominasi. Misal ada air ember kena sirup satu, ya bukan satu ember tapi satu sendok misalnya, atau satu tutup, nah itu kan tidak mendominasi ya kan. Sekalipun perubahan sedikit sekali, tidak mendominasi. Fali ba'dul ulama fi dzalika tafasilun wa khilaf. Di sini ada perinciannya, sebagian para ulama ada khilafnya. Oh, ini enggak boleh, ini sudah berubah namanya. Oh, ini tetap boleh karena tadi lihat dari warnanya atau bentuknya tetap air, enggak berubah dengan kalau misalkan ini air sirup. Tapi kalau perubahan tersebut sedikit, tidak mendominasi. Tapi kalau perubahan tersebut sampai merubah nama, misal antum campur dengan air sirup Orson, sekarang enggak ada ya. Orson itu warna orange, sampai merubah warna orange jadi air sirup, maka itu tetap apa? Dia tahir, tapi dia tidak boleh untuk bersuci. Kalau sedikit di sini khilaf, akan tapi kata beliau, pendapat beliau was sahihu annahu tahur. Yang benar kalau itu tercampur sesuatu yang sedikit, maka yang benar menurut mazhab jumhur adalah ini tetap bisa dipakai untuk bersuci. Dari hadas maupun dari najis. fa'ala hadza yasihu lana an naqula innal ma' yanqasimu qismain. Maka pada ini sungguh air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahurun yasihu tatahur bihi. Tahur, dia suci mensucikan, sah untuk dipakai untuk bersuci. Sawa'un kana bakin ala khilqati, sama saja dia pada bentuknya, pada ciptaannya, au khalatathu madatun tahiratun, atau tercampuri dengan sesuatu yang tahir yang suci, tapi lan taglib alaihi wa lam taslubhu ismuhu. Tapi enggak sampai merubah nama. Maka ini bisa dipakai. Misal atau ember kasih kena susu, tapi enggak banyak. Tetap itu air, bukan air susu. Tapi kalau kebanyakan susunya menjadi air susu merubah nama, maka itu enggak boleh untuk dipakai untuk bersuci. Al-qismu tsani, najisun la yajuz isti'maluhu. Air itu najis. Tidak boleh dipakai. Fala yurfa al-hadats. Tidak mengangkat hadats. Tidak mengangkat itu hadats maupun tidak membersihkan itu najis. Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafi bi najasatin. Itu berubah salah satu dari tiga sifat itu dengan najis. Dengan najis. Misal, di khilaf di sini ketika ada satu bejana kecemplungan tembelek ayam. Nah, bagaimana? Kecemplung tembelek ayam. Kaidah Hanabila mengatakan selama itu tidak merubah bau, tidak merubah warna, itu sedikit tetap bisa dipakai. Kalau Asy-Syafi'iyah lebih ketat. Maduna kullatain fa huwa najizah. Kalau di bawah dua kullah, kullah itu seberapa ya? Bukan dua kolah, bukan. Ya, dua bejana, dua, tiga ember segede. Di bawahnya itu maka itu najis. Tapi kalau segitu dua kullah atau lebih daripada itu, maka itu tidak dianggap najis. Tapi kaidah, sebenarnya kaidah mereka satu. Selama tidak merubah nama, tidak merubah baunya, tidak merubah jenisnya, maka tetap dianggap sebagai tahur. Bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipahami nih tentang masalah air? Taib. Sekarang bab fi ahkamil aniyah wa thiyabil kuffar. Sekarang kita masuk pada bab pembahasan hukum-hukum tentang bejana dan bajunya orang-orang kafir non muslim. Boleh dipakai apa enggak? Ada hukumnya di sini. Baik, kita baca. Al-aniyatu hiya al-awiyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadidi awil khashabi awil juludi aw ghairu dhalik. Sebuah bejana, aniyah, jamaknya awani, ya, aniyah itu bejana atau awiyah sama, allati yang mana untuk yuhfad fi halma, di dalamnya untuk menampung air, menampung air atau lainnya. Sawa'un kanat minal hadid, sama saja itu terbentuk dari besi atau aluminium yang telah kita kenal dengan baskom, ya, atau plastik atau kayu awil khosyab atau kayu awil julud atau dari kulit. Pernah kan dapat, pernah nemuin kirbah itu, kalau zaman dulu kirbah itu atau khirbah itu biasanya dulu orang Arab menggunakan dari samakan air kulit kambing, disamak, dikeringkan, dibersihkan, nanti dijahit, kemudian diisi dalamnya air dari kulit. Au ghairu dhalik, atau selainnya, seperti dari apa? Dari plastik, ya, atau yang lainnya. Wal asal fi hal ibahah, dasarnya, asalnya, hukumnya adalah boleh. Diambil dari kaidah usuliyah, al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu dasarnya, segala sesuatu itu asalnya ibahah. Itu kaidah. Ya. Dalam masalah muamalah, segala sesuatu asalnya hukumnya ibahah. Berarti banyak yang mubah, bukan, daripada yang haram. Fayubahu istimalu wattikhadu kulli ina'in tahirin. Maka boleh dipakai, diambil untuk bejana. Ma'ada nau'ain huma, kecuali dua tok. Bayangkan bagaimana kelonggaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Kebanyakan boleh. Yang dilarang itu istithna'at, pengecualian. Kecuali itu, kalau dalam istilah bahasa, kecuali enggak boleh lebih dari setengah. Ya. Harus di bawah dari setengah. Berarti sedikit kan pengecualian. Berarti segala sesuatu itu boleh dalam masalah muamalah. Maka yang enggak boleh apa itu? Dua bejana ini. Ina'uz zahabi wal fiddah yang pertama. Bejana yang terbuat dari zahab. Apa zahab? Emas. Wal fiddah perak. Wal ina'u alladhi fihi dhahabun aw fiddah. Perhatikan. Yang dimaksud makna bejana dari perak atau emas itu bukan hanya sekedar bermakna murni dari emas atau murni dari perak, enggak. Kata beliau, yang murni dari emas, yang murni dari perak dan al ina'u alladhi fihi dhahab aw fiddah. Bejana sekalipun itu dari kayu, tapi ada emasnya atau ada clear emasnya atau peraknya, itu dihukumi sama. Tilaan atau tamwihan, baik dicat ataupun disepuh. Apa disepuh tuh? Disemprot ya. Nah, seperti itu. Entah itu dari kayu dulu kemudian dicat dengan emas, sama aja hukumnya emas. Sama dihukumi emas. Atau dari plastik biar kelihatannya mewah kan gitu. Kalau dari emas murni kan enggak mungkin. Maka disepuh apa disemprot gitu ya. Nah, biar kata, oh ini emas. Ya emang emas, tapi cuma disemprot doang. Tapi itu masuk ke hukum bejana emas yang dilarang. Au ghairu dzalika min anwa'i ja'li dzahab wal fiddah fil ina. Atau selain itu yang dijadikan macam-macam dzahab wal fiddah sebagai bentuk sebagai bejana, entah cangkir, entah gelas, entah piring, entah mangkok. Ya. Ma'adad dhabbah al-yasirah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali sesuatu yang sedikit itu karena urgen, sesuatu yang urgensi. Dhabbah itu titik atau tembelan. Yasirah yang ringan, sedikit sekali. Minal fiddah tuj'al fil ina lil hajah. Perhatikan ini syaratnya nih. Ini syaratnya. Ya, sesuatu tembelan sedikit dalam sebuah bejana yang dipakai untuk kebutuhan. Apa? Untuk nambal. Ya, misal bocor. Panci bocor. Pakai dengan perak. Misal sedikit yang bocor itu syaratnya apa? Untuk kebutuhan, bukan kemewahan. Untuk kebutuhan. Ila islahi, untuk perbaikannya. Wadalilu tahrimi ina idzhab al-fiddah qawlu sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Kalau bejana dari emas ataupun perak itu haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddati wa la ta'kulu min sihafihima fi sihafihima. Jangan kalian minum di bejana emas dan perak, jangan makan pada di kedua piringnya itu. Ya. Fa innaha lahum fid dunya. Karena emas dan perak itu adalah bagi mereka. Siapa mereka? Kafir. Al-kuffar. Di dunia walana fil akhirah. Dan bagi kita di akhirat nanti. Rawahul Jamaah, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innam yujarjir fi batnihi nara jahannam, mutafaqun alaih. Dan orang yang minum di bejana dari fiddah, dari perak, sebenarnya itu yujarjir, diaduk-aduk, perutnya nanti di neraka jahanam. Hadis riwayat al-muttafaqun alaih. Wa nahyu anis syai' yatanawalu khalisan aw mujazza'a. Ini kaidah ya, beliau memberikan kaidah. An-nahyu anis syai', melarang dari sesuatu, yatanawaluhu itu mencakup khalis, khalis atau khalis murni atau sebagiannya. Fayuhramul ina'al mutli awil mumawah bidzahabi wal fiddah. Maka haram, haram bejana yang memang khalis murni dari perak maupun emas, baik maupun itu hanya sekedar dicat atau disepuh ya. Au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah, atau sesuatu yang itu ada emas maupun peraknya. Ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq, kecuali sesuatu yang kecil untuk tembelan, baik itu tembelan dengan emas maupun perak. Bidalil hadis Anas radhiyallahu anhu, inna qadhan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Dengan dalilnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa periuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah rusak, pecah. Fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Maka beliau mengambil itu lubang bagian untuk disambung dengan apa? Dengan perak. Rawahul Bukhari. Pertanyaan. Ini kan urusan dengan bejana ya. Kalau buat nambal gigi, urusan gigi gimana? Perhatikan, ketika itu lihajah, untuk kebutuhan, karena itu butuh, maka tidak mengapa. Akan tetapi, apabila itu untuk, bukan nambal gigi lagi, tapi apa? Masang gigi emas. Giginya semuanya kuning-kuning emas. Maka itu haram. Itu haram. Para ulama, ketika itu untuk menambal gigi, terbuat dari perak, karena itu kebutuhan, itu sebagaimana digambarkan, disamakan dengan hukum menambal panci tadi, karena kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullahu taala, in aqada al-ijma'u 'ala tahrim al-akli wa syurbi fiha. Ijma' bersepakat, memutuskan bahwa haramnya makan dan minum dalam bejana tersebut. Wa jami'u anwa'il isti'mali fi ma'nal akli wa syurbi bil ijma'. Dan seluruh macam-macam pemakaian, cara makai yang itu apa ya, istilah, masuk ke dalam makna makan dan minum. Masuk ke dalam makan dan minum apa? Misal contoh, ada bejana piring dari emas, taruh kurma di situ. Atau taruh anggur di situ. Itu semakna dengan makan dan minum. Atau taruh jus di situ, atau taruh apa? Taruh ya yang enak-enak lah gitu. Ya, kan sesuatu yang enak enggak cocok kalau bejananya enggak bagus gitu, enggak menarik. Ya sebagian orang mereka seperti itu. Mungkin saking kayanya, maka tetap haram. Ya, tetap haram. Ini disebutkan oleh syarah Sahih Muslim. Wa tahrimul isti'mal wa ittikhad yashmulu adh-dhukura wal inath. Haramnya memakai bejana ini, dijadikan sebagai bejana ini, mencakup laki-laki maupun perempuan, karena keumuman khobar tersebut, karena keumuman nas tersebut. Wa adamul mukhassas, dan tidak ada yang dikhususkan. Wa inna ma ubihat tahalli lin nisa. Ini hukum lagi ya. Yang dibolehkan itu sebagai perhiasan bagi wanita, antum-antum yang suami atau nanti calon suami, jangan belit-belit sama istri, belikanlah yang cakep-cakep. Ya, antum kan seneng kalau dipandang indah kan? Ya masa enggak dimodali kan gitu? Ya, Masya Allah. Maka dari sini, perhatikan kata beliau rahimahullah taala, wa inna ma ubihat tahal nisa li hajatihin, karena kebutuhan mereka, ila tazayyun zaut, Masya Allah, untuk berhias diri untuk suaminya. Insyaallah para istri ini enggak mungkinlah berdandan untuk selain suaminya. Ya, kalau pengin suaminya enggak tergoda dengan yang lain, maka istrinya kudu tampil cakep. Di antaranya dengan apa? dengan perhiasan tersebut, maka itu dibolehkan. Wadubahu aniyatul kuffar, pembahasan lagi, bolehnya memakai bejana yang dimiliki oleh orang kafir, allati yastamilunaha, yang mereka pakai dengan syarat malam tu'lamu najasatuha, dengan syarat tidak diketahui atau kita enggak tahu kenajisannya. Kita hukumi apa? Bersih. Karena kita enggak tahu, ya. Fa in ulimat najasatuha, kalau kita tahu atau aghlabiyatud dhon tahu, oh, kayaknya nih dipakai buat daging babi misal. Kalau kita tahu ya, fa innaha tughsal, bukan enggak boleh, tapi dicuci dulu. Fa innaha tughsal wa tusta'mal ba'da dzalik. Dicuci yang bersih yang suci baru dipakai. Jelas? Yang kedua, juludul maitah. Bejana yang kedua adalah kulit bangkai. Apa maksudnya? Kulit bangkai hewan. Oke, hewan yang mati, misal nemu kambing mati. Ya, daripada dikubur langsung, kulitnya dimanfaatin. Itu kan bangkai, bukan? Itu kan bangkai. Ini kalau dia begitu saja dipakai untuk bejana, maka ini haram. Karena itu bangkai. Ya. Fa yuhramu isti'maluha. Haram dipakai. Kecuali idza dubiqat. Kecuali kalau sudah didubiq, apa dubiq? Disamak. Tahu sama? Itu kulitnya itu dibersihkan pakai air sampai selesai bersih, wangi. Pakai sabun semuanya digosok-gosok. Faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da dubiq. Ini ada selisih pendapat, silang pendapat di antara para ulama tentang kalau setelah dubuk kulitnya bangkai itu boleh atau tidaknya. Maka yang benar kata beliau rahimahullah taala al-jawaz, boleh dengan syarat disamak dahulu. Wa huwa qaul jumhur, ini qaul jumhur, kataan para jumhur ulama. Li wurudil ahaditsish sahihah bi jawaz istimalihi ba'da ad-dubuq. Ba'da ad-dubuq. Maka ini karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bolehnya menggunakan kulit dari bangkai setelah disamak sampai bersih sampai suci. Wali anna najasatahu tari'atun. Dikarenakan najisahnya itu tari'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang menempel. Bukan zatnya yang najis. Paham ya? Tapi kalau nah di sini khilaf di para ulama. Kalau kulitnya anjing gimana? Kalau kulitnya babi gimana? Nah, di sini sepakat para ulama, kalau zatnya saja sudah haram, maka semua sampai bulu-bulunya haram. Akan tetapi nih, sebagian ulama madhab, dikatakan dengan Hanabilah, kecuali bulunya, kecuali ada bulunya itu nggak haram, nggak najis. Tapi hewan yang memang itu sudah dinaskan itu adalah haram zatnya, daging apa? Anjing, daging babi, maka kulitnya ikut haram. Sekalipun mau disamak berapa kali pun tetap najis. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Beda halnya kalau ini bangkai binatang yang memang dia tidak najis secara zat, maka najasahnya itu tarik, melekat, bisa dibersihkan. Karena memang asal zatnya itu apa? Tidak najis. Fatazulu bidabq kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiru al-ma'u wal qard. Disucikan dengan cara pakai air atau dengan digosok, baik digosok dengan sikat maupun dengan kayu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam dibagul adimi tahuruhu, ya dibag, ya dengan apa namanya menyamak biar langgeng, biar itu lebih lama bisa dipakai, maka ini tahuruhu. Caranya gimana? caranya dengan disucikannya, yaitu dengan disamaknya. Jelas? Paham tuh? Jelas? Au bada'a bingungan. Jelas ya? Tayyib. Wa tubahu thiyabul kuffar. Sekarang pembahasan lagi. Kata beliau hafizahullah taala, dan bolehnya memakai pakaiannya orang kafir dengan syarat. Idza lam tu'lam najasatuha. Kalau tidak diketahui najisnya. Tidak diketahui najasahnya. Li'annal asla taharah. Karena asal dari pakaian itu taharah. Fala tazulu bisyak. Maka tidak akan hilang hukum asal hanya sekedar dengan keraguan. Ya. Hanya sekedar dengan keraguan. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabahuhu. Boleh apa yang mereka tenun atau apa yang mereka buat, mereka jahit. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahul kuffar wa sabahuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabatnya, mereka itu memakai baju dari orang-orang kafir yang mereka tenun maupun mereka jahit, yang mereka bikin, mereka sablon ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Visual pertanyaan dalam masalah ini saya anggap paham semua kalau enggak ada soal pertanyaan. Baik, kita masuk pada fi ma yuhram al muhdits muzawalatuhu min al a'mal. Hukum bab hukum pada haramnya seorang yang muhdits yang berbuat hadas atau dalam keadaan hadas tidak bersuci. Muzawalatuhu min al-a'mal, ya dari perbuatan dia, dari perbuatan amal-amal perbuatan itu amal soleh. Apa yang diharamkan baginya? Hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'al muslim idza lam yakun 'ala taharatin. Di sana ada sebagian amal-amal, sebagian ibadah yang haram bagi seorang muslim bila idza lam yakun 'ala taharah. Kalau dalam keadaan dia tidak bersuci. An yuzawilaha li syarafiha wa makanati, untuk di apa istilahnya dilakukannya atau dipegang ya karena kemuliaan ibadah tersebut dan kedudukannya. Wa hadhil a'mal nabiyuna laka bi adillatiha, dan ini amal tersebut ya nubayyinuha laka bi adillatiha. Amal apa saja ini kita jelaskan bagimu dengan dalil-dalilnya. Litakuna minka ala balin, supaya kamu mendapatkan kejelasan ya. Fala tuqdim ala wahid minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah matlubah. Jangan sekali-kali melakukannya satu di antaranya kecuali memang sudah siap dengan taharah. Maksudnya dalam keadaan berwudu atau bersuci. I'lam ya akhi anna hunaka asya' tahrumu 'alal muhdits. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa di sana ada sesuatu, beberapa hal yang haram bagi seorang yang tidak bersuci. Sawa'un kana hadatsu akbar aw asghar, sama saja hadatsnya itu akbar maupun asghar. Wa hunaka asya' yahtassu tahrimuha biman huwa muhdits hadatsan akbar. Di sana juga ada sesuatu yang mengkhususkan, khusus haram bagi yang berhadats hadats akbar. Fal asya' allati tahrumu 'al muhdits ayul muhad ay al haditsain, yang sesuatu yang haram bagi seorang yang tidak bersuci yaitu dua hadats, yaitu apa? Massul mushaf asy-syarif, yang pertama menyentuh Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an mushaf ya. Fala yamussuhul muhdits biduni ha'il, seorang yang tidak bersuci maka jangan menyentuh itu mushaf karena hurmahnya, karena kehormatannya, kemuliaannya, kecuali dengan sesuatu yang ha'il, menghalangi, seperti kain atau yang lain. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, tidak boleh disentuh itu mushaf, itu Al-Quran, kecuali orang-orang yang bersuci. Ya kan, tetapi di sini ada khilaf para ulama. Khilafnya qawi. Semua mereka memiliki dalil yang kuat. Tapi kita jelaskan di sini. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ai al-mutatahhiruna minal hadatsi janabatan aw ghairuha. Yaitu mereka yang bersuci dari junub maupun yang lainnya. Alal qaul bi annal murad bihimul mutahharuna minal bashar. Qaul perkataan ini yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihimul malaika al-kiram. Ini maksudkan ini manusia. Ada dimaksudkan di sini sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah mereka adalah para malaikat. Wa hatta law fusiyatil ayah bi annal murad bihimul malaika. Sekalipun ayat ini dimaksudkan mereka adalah malaikat, fa inna dhalika yatanawal bashar. Itu juga mencakup manusia bidalalatil isyarah. Dengan petunjuk isyarat-isyarat dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana terdapat dalam kitab di mana alladhi katabahu ar-rasul, yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bagi Amr ibn Hazm. Qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang sudah bersuci. Rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu muttasila. Qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, beliau seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Innahu ashbahul mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Ini menjadi hadis ini mutawatir karena banyak manusia yang menerima hadis-hadis tersebut. Qala Syekhul Islam an man imassal mushaf li ghairil mutatahhir. Ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang larangan menyentuh mushaf bagi seorang yang belum bersuci. Huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Ini madhhabnya keempat imam fikih, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Wa qala Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah Ibnu Hubairah, ajma'u, mereka sepakat, yaitu para fuqaha, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdith masul mushaf. Tidak boleh, dilarang untuk menyentuh mushaf bagi seorang yang tidak bersuci. Sehingga saya sarankan sebelum memegang mushaf antum berwudu dahulu. Ya, sekalipun di situ ada khilaf, namun keluar dari khilaf lebih baik adab dari kita membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Berwudu dahulu. Ya. Karena apa? Karena membaca kita tujuannya untuk apa? Ibadah. Iya bukan? Maka tentunya tidaklah sebuah ibadah itu akan agung kecuali kita mempersiapkan diri bagaimana cara kita dalam keadaan bersuci. Wala ba'sa an yahmila ghairul mutatahhir al-mushafa fi ghilafin. Maka enggak apa-apa, kata beliau hafizahullah taala, seorang yang ghair mutatahhir, yang tidak bersuci, membawa mushaf selama ada ghilafnya, penutupnya, aukis atau centengan, ya, min ghairi an yamassahu, tanpa harus menyentuhnya. Wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi. Belum ngasih tafsil nih. Setelah tadi enggak boleh secara global, ngasih tafsil. Boleh bawa, boleh nenteng selama ada penghalangnya. Ada penutup ghilafnya. Contoh antum tidak tahir kan? Mau ngambil mushaf, pakai apa? Pakai kain lah. Ya, atau pakai apa? Atau pegang. Terus kemudian antum taruh di tas atau di bawah. Atau kata beliau hafizahullah taala, wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi, untuk kamu melihatnya, melihat Al-Qur'an. Karena yang dilarang apa? Memegangnya. Wa tasaffahu min ghairi massin. dan dibuka-buka tanpa harus memegang. Cara bagaimana? Dia pakai kain bisa, atau pakai penghalang, lebih amannya untuk berwudu. Lebih amannya untuk kita berwudu dahulu baru kita membuka dan membacanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu kita pembahasan kita pada bab larangan-larangan ketika seorang yang tidak bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.